Mas. Halo abang-abang, apa kabar? Ya, abang ini abang dari mana bang? Dari Kemayoran. Kemayoran, abang Kemayoran juga ya? Saya dari Tanah Tinggi. Tanah Tinggi. Abang dan dari mana? Saya bang? Dari Cempaka Putih. Cempaka Putih, satu tim ya bang ya. Cuman nggak ada kecekannya ya. Kecekan itu saya yang bantu bang. Oke. Subscribe channel gue Hendy Biola. Mudah-mudahan kita semua oke. Oke. Sekarang saya minta tolong sama Mas Andri untuk saya minta request lagunya Secangkir Kopi. Amin nih gue. Gedein suaranya udah. Bagaimana aku akan berhenti dia pulang kerja kalau ini dia lagunya kita mengendinya. Tarik gojek. Yang akan makan dan mana Bang Nang nih, temenin tuh. Awo, awo, awo. Isiku sayang. terima kasih. Ini main, masin dulu main.